salam manis, salam mesra untukmu yang ku cinta. Seberat berat kebudan, tak seberat cinta. Seringan ringan kapas, tak ingin ku lepas. Kapas, tak ingin ku lepas. Oh, oh, oh.